Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita untuk melanjutkan pelajaran membahas sirah dari Khulafa Ar-Rasyidin, yang kita sampai pada pembahasan sirah dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua. Di pertemuan yang pertama kita telah sebutkan bagaimana sosok dari Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berusia lebih muda 13 tahun dibandingkan dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, demikian juga beliau kita sebutkan di masa jahiliyah Umar ini sering dijadikan oleh Quraisy sebagai utusan untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan baik yang terjadi di kalangan internal mereka maupun perselisihan yang terjadi antara Quraisy dan suku-suku lainnya. Dan telah kita sebutkan juga bahwa Umar ini membenci Islam. Ya, sebutkan oleh para ulama karena Islam ini menurut Umar dia telah mengubah tatanan masyarakat jahiliyah. Ini tatanan masyarakat yang sudah berlangsung selama puluhan atau bahkan ratusan tahun berubah dengan kedatangan Islam. Bahkan ajaran Islam membuat terjadinya perpecahan, terjadinya perselisihan antara orang tua dan anak, paman dan keponakan dan yang semisalnya. Maka ini menyebabkan Umar radhiyallahu taala anhu membenci Islam. Bahkan Umar ya termasuk orang-orang yang gemar untuk menyiksa kaum muslimin. Pada pertemuan yang telah berlalu juga kita telah sebutkan bahwa ketertarikan Umar kepada Islam itu dimulai ketika di malam hari dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Haqqah di tengah salat beliau. Jadi ketika itu Umar ingin bersenang-senang dengan teman-temannya untuk minum khamar, tapi beliau tidak mendapati siapapun yang bisa menemaninya. Akhirnya dia tidur dekat Ka'bah. Ternyata Rasulullah SAW di tengah malam membaca Al-Quran. Nabi SAW sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran. Disanalah mulai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mendengar ya bacaan Al-Quran dan mulai muncul rasa ingin tahu Umar kepada Islam. Nah, kemudian juga Rasulullah SAW mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terakhir. Baik. Kemudian ada perkara lain juga yang menunjukkan bahwa sesungguhnya benih-benih keislaman ini sudah mulai tumbuh di hati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini sebuah peristiwa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya dari Abdullah bin Amir ibn Rabi'ah. Beliau menyebutkan bahwa ibu beliau yang bernama Laila berkisah. Jadi Laila ini istri dari Amir bin Rabi'ah. Nah, ketika kaum musyrikin ini melakukan siksaan demi siksaan kepada kaum muslimin, maka Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan mereka untuk berhijrah ke negeri Habasyah. Ya, maka Amir bin Rabi'ah dan juga istri beliau Laila ketika itu bersiap-siap untuk melaksanakan hijrah ke negeri Habasyah. Nah, tampak ketika itu Umar bin Khattab ya menampakkan simpati kepada kaum muslimin yang berhijrah ke negeri Habasyah. Kata Laila, dahulu Umar bin Khattab ini adalah orang yang paling keras sikapnya terhadap keislaman kami. Namun ketika kami sedang bersiap-siap untuk hijrah ke negeri Habasyah, Umar mendatangi kami. Ketika itu aku, yakni Laila, sudah berada di atas hewan tungganganku, siap untuk berangkat. Kemudian Umar bertanya kepadaku, kemana engkau akan pergi, wahai Ummu Abdillah? Ummu Abdillah adalah panggilan bagi Laila. Kemudian Laila menjawab, na'am, wallahi, lanakhrujanna fil ardillah, idh adaitumuna, waqahartumuna, hatta yaj'alullahu lana makhraja. Demi Allah, kami akan keluar, ya, menuju bumi Allah yang bebas dari gangguan kalian, sampai Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kami jalan keluar. Ya, jadi Laila tegas juga ketika ditanya oleh Umar, mau kemana engkau? Ya, kalianlah yang mengeluarkan, ya, kalian yang mengeluarkan kami. Kami akan keluar dari bumi ini, ya, sehingga bebas dari gangguan kalian, wahai Umar. Maka kemudian di luar dugaan, ternyata Umar mengeluarkan, ya, jawaban yang begitu simpatik. Sohibakumullah, kata Umar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kalian. Ya, ini jawaban yang di luar dugaan. Umar sangat besar pemusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ternyata dia malah mendoakan Laila yang akan pergi untuk berhijrah. Sohibakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyertai kalian. Lalu kemudian Umar pun pergi. Faja'a amirun bihajatihi tilka. Kemudian suami dari Laila, yakni Amir bin Rabi'ah datang. Fakultulahu, kemudian aku ceritakan kepada beliau, ya Aba Abdillah, law ra'aita Umar anifan wa riqqatahu wa huznahu alaina. Maka kemudian kata Laila kepada suaminya, wahai Abu Abdillah, ya, apabila tadi engkau hadir untuk melihat, ya, bagaimana Umar menunjukkan kelemah lembutannya, menunjukkan kesedihannya dengan kepergian kita. Maka kemudian kata siapa, Amir bin Rabi'ah, atami'ti fi islamihi, apakah engkau mengharapkan keislamannya? Jadi dia satu hal yang mungkin bagi Amir ibn Rabi'ah satu hal yang sangat tidak mungkin, ya, karena demikian besarnya permusuhan Umar radhiyallahu ta'ala anhu kepada kaum muslimin. Dia bertanya kepada istrinya, apakah engkau berharap dia masuk Islam? Qultu na'am, maka kata Laila, tentu, ya. Ya, Laila sangat berharap sebagaimana harapannya Nabi alaihi salatu wasalam agar Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk Islam. Qala la yuslimu alladhi ra'aiti hatta yuslima himarul khattab. Ya. Tidaklah yang kau lihat itu akan masuk Islam sampai keledainya Al-Khattab masuk Islam. Ya san minhu. Yani Amir bin Rabi'ah ini sudah berputus asa terhadap keislaman Umar. Limakana yara min gildatihi wa qaswatihi alal Islam. Karena selama ini Amir bin Rabi'ah melihat sikap keras dan sikap kasarnya Umar kepada kaum muslimin. Ya. Jadi Amir bin Rabi'ah ini, suaminya Laila, merasa bahwa enggak mungkin Umar itu masuk Islam. Kenapa? Karena sikap kasarnya, permusuhannya kepada Islam. Ya, tapi enggak boleh seperti itu, ya. Yang benar kita tetap berharap orang itu masuk Islam walaupun dia memusuhi Islam, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Umar besar permusuhannya kepada kaum muslimin, tetap saja Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan agar Umar menjadi sosok yang memperkuat Islam. Bahkan dua orang yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satunya siapa? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal, Amr bin Hisham dan juga Umar bin Khattab. Tapi ternyata Allah memilih siapa? Umar bin Khattab untuk dijadikan sebagai sosok yang memperkuat Islam dan kaum muslimin. Ya, ini juga menunjukkan awal muasalnya Umar masuk dalam Islam. Sudah muncul benih-benih, ya, simpati pada diri Umar radhiyallahu ta'ala. Tapi bukan berarti dia sudah condong kepada Islam, ya. Dia tetap membenci Islam. Ya, namanya orang dalam masa transisi, masa peralihan, kadang dia berpikiran seperti ini, ya, kadang dia berpikiran menunjukkan simpati kepada Islam, kadang dia menunjukkan kebencian kepada Islam. Maka disebutkan dalam kisah masuknya Islam Umar radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya, bahwa ketika itu Umar, ya, walaupun sudah ada istilahnya beberapa peristiwa yang menunjukkan simpatinya Umar kepada Islam, Namun tetap saja dia menyimpan kebencian. Sampai suatu ketika muncul pada diri Umar perasaan untuk membunuh Rasul alaihi salatu wasalam. Untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sampai kemudian dengan pedang yang terhunus suatu hari Umar ya mencari sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia sudah bertekad bulat ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kemudian dia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah An-Nuham Al-Adawi. Ya, ini masih satu kabilah dengan Umar, ya. Kemudian ketika itu Nu'aim bin Abdullah bersama seseorang. Melihat Umar radhiyallahu taala anhu sedang menghunus pedangnya, dia bertanya, "Kemana engkau akan pergi wahai Umar?" Maka dia mengatakan, "Aku ingin membunuh Muhammad. Aku ingin membunuh Muhammad." Lalu kemudian ya Nu'aim bin Abdullah mengatakan, "Bagaimana mungkin wahai Umar engkau merasa aman dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhrah kalau engkau membunuh Muhammad?" Artinya, apakah engkau merasa aman wahai Umar kalau engkau membunuh Muhammad alaihi salatu wasalam? Ya, apakah engkau merasa aman dari keluarganya? Apakah kau kira bahwa keluarganya tidak akan menuntut balas atas pembunuhan yang kau lakukan baginya kepada dirinya? Maka kemudian Umar mengatakan, ya, Umar dalam keadaan emosi, ya, dia mengatakan kepada Nu'aim, "Ya tidaklah aku melihat dirimu melainkan engkau telah mengikuti ajaran Muhammad." Dan memang Nu'aim ini sudah masuk Islam, ya. Nah, dia berusaha untuk mengalihkan Umar agar tidak membunuh Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, maka kemudian kata Nu'aim, "Wahai Umar, tidakkah engkau aku tunjukkan suatu perkara yang lebih mengherankan lagi? Sesungguhnya saudara perempuanmu dan juga iparmu." Siapa saudara perempuannya Umar? Yaitu Fatimah bintil Khattab. Ya. Dan suaminya, ini iparnya Umar, Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid. "Sesungguhnya saudara perempuanmu dan juga iparmu wahai Umar sudah menjadi penganut ajaran Muhammad dan meninggalkan agama mereka." Maka tambah marah Umar, ya. Ini mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata di keluarganya sendiri sudah ada yang masuk Islam, bahkan adik perempuannya. Adik perempuan yang sangat dekat hubungannya dengan Umar telah memeluk agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Umar bin Khattab ya mengurungkan niatnya untuk menemui Rasulullah, dia malah pergi ke rumah adiknya Fatimah bintul Khattab. Nah, ketika itu di rumahnya Fatimah bintul Khattab sedang diadakan pengajian. Ya, ada sahabat Khabbab ibn Arad yang sedang membaca lembaran-lembaran Al-Qur'an dan sedang membacakannya kepada Fatimah bintul Khattab dan suaminya Sa'id ibn Zaid. Jadi ternyata masih ada majelis ilmu, ya. Di zaman dahulu para sahabat mereka mempelajari Al-Qur'an di rumah-rumah mereka. Ya, di rumah-rumah mereka. Maka ketika itu Khabbab ibn Arad sedang mengajari Fatimah dan juga suaminya Sa'id ibn Zaid. Maka kemudian ketika Khabbab mendengar ada Umar datang, dia pun langsung bersembunyi. Ya, bersembunyi di belakang bagian belakang rumahnya Fatimah bintul Khattab, dan Fatimah sendiri menutupi lembaran-lembaran Al-Qur'an yang sebelumnya dibaca. Maka kemudian Umar dengan marah bertanya, "Apa tadi suara yang kalian baca?" Karena dia mendengar suara orang membaca Al-Qur'an. Maka kemudian Sa'id bin Zaid dan juga istrinya Fatimah mengatakan, "Tidaklah kami mengucapkan melainkan hanya obrolan manusia biasa." Ya, hanya obrolan manusia biasa. Maka kemudian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, "Tidaklah aku melihat kalian berdua melainkan kalian telah menjadi penganut as-sabi'ah." Artinya menjadi sobi. Sobi ini artinya meninggalkan agama nenek moyang. "Tidak aku melihat kalian berdua melainkan kalian telah meninggalkan agama nenek moyang kalian." Demikian kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada kepada adik dan juga kepada iparnya. Maka kemudian Sa'id bin Zaid ya menanggapi ucapan Umar tersebut, "Wahai Umar, bagaimana pendapatmu kalau yang benar itu adalah Islam? Ya, bagaimana pendapatmu kalau kebenaran itu ya tidaklah berada pada agamamu tapi berada pada ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar pun semakin marah, naik pitam, dia banting, ya, dibanting oleh Umar, ya, Sa'id bin Zaid. Ya, kita sudah jelaskan kemarin bahwa Umar ini sangat unggul ya secara fisik, ya, di festival Ukaz ketika terjadi pasar, ya, dibuka pasar Ukaz, ya, ada lomba-lomba, Umar ini selalu menang dalam lomba bergulat. Maka Sa'id bin Zaid dibanting oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lantas kemudian datang Fatimah bintul Khattab ingin membantu suaminya, lalu ditampar dengan begitu keras oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pak! Sampai kemudian dia berdarah. Ya, sampai dia berdarah. Maka kemudian Fatimah, ya, ketika ditampar oleh Umar bin Khattab, dia mengatakan, "Ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Maka kemudian Fatimah mengatakan, "Wahai Umar, jika kebenaran memang ada pada selain agamamu, ya, kebenaran itu berada pada selain agama, wahai Umar. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Lihat bagaimana keberaniannya Fatimah, ya, bintul Khattab, adik dari Umar bin Khattab, menunjukkan keislamannya di hadapan kakaknya yang demikian, ya, sedang marah sekali karena mengetahui bahwa adik perempuannya dan juga suaminya telah masuk Islam. Maka kemudian muncul penyesalan pada diri Umar. Kenapa dia telah tega untuk menampar adiknya yang sangat dia sayangi? Maka kemudian dia pun mengatakan, "U'tuni hadzal kitab alladhi indakum fa aqra'uh." Ya, berikan kepadaku kitab yang ada pada kalian agar aku bisa membacanya. Jadi dia meminta agar diberikan lembaran-lembaran mushaf yang ketika itu dipegang oleh Fatimah bintul Khattab yang tadi sedang dipelajari bersama Khabbab bin Arad. Maka Fatimah mengatakan, "Innaka rijsun, ya, wala yamassahu illa al-mutahharun, fakum faktasil." Wahai Umar, sesungguhnya engkau itu najis dan tidak ada yang boleh menyentuh lembaran-lembaran mushaf ini kecuali orang-orang yang disucikan. Maka bangkitlah dan mandi terlebih dahulu. Lalu kemudian Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berdiri, kemudian beliau mandi dan mengambil lembaran-lembaran tersebut. Kemudian dia membaca dalam lembaran surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Umar mengatakan, "Asma'u thayyibah thahirah." Ya, ini adalah nama-nama yang baik, nama-nama yang suci. Ya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ketika itu yang ada di lembaran lembaran tersebut adalah firman Allah dalam surat Thaha. Maka kemudian sampai dia pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka kemudian Umar, ya, mulai muncul, ya, masuk, ya, hidayah keimanan pada diri Umar ketika membaca firman Allah, "Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali aku. Maka beribadahlah engkau kepadaku. "Wa aqimis salata li dzikri," dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Maka Umar mengatakan, "Ma ahsana hadzal kalam wa akramah. Dulluni ala Muhammad." Ya, alangkah indah dan mulianya ucapan ini. Tunjukkan aku, ya, di mana Muhammad. Jadi beliau datang ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun di tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkan hati Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian ketika mendengar ucapan Khabbab, mendengar ucapan Umar tadi, ya, yang sudah berubah nadanya, yang sudah menunjukkan keinginan dia, ya, untuk mengetahui tentang Islam, untuk bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Rasul Khabbab bin Arad keluar. Khabbab bin Arad keluar, kemudian dia mengatakan, "Abshir ya Umar, Fa ini arju antakuna da'wata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya laka Lailatul Khamis. Wahai Umar, bergembiralah karena sesungguhnya aku berharap engkaulah yang dimaksud dalam doa Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis. Ingat doa yang sudah kita sebutkan ya pada riwayat Abdullah bin Umar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Umar dan Abu Jahal. Ya, Allahumma aizzal Islam bi ahabbi rajulaini ilaik bi Umar al-Khattab aw bi Abi Jahl bin Hisyam. Ya Allah, kokohkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang kau cintai, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal bin Hisham. Ya, maka doa ini ya dikatakan, diceritakan oleh Khabbab bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan sosok Umar. Maka kemudian Umar pun ya menuju ke rumah di mana Nabi alaihi salatu wasallam yang biasa mengajar. Ya, Darul Arqam, rumahnya Al-Arqam. Nah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk berkumpul di rumahnya Al-Arqam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam kepada mereka di sana. Ya, letaknya tersembunyi di balik bukit Safa. Ya. Nah, ketika itu Umar pun datang ke sana. Sambil dia menyarungkan pedangnya, lalu kemudian dia mengetuk pintu rumahnya Al-Arqam. Nah, ketika itu ya ada beberapa orang sahabat yang sedang berada di rumah tersebut, termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka ketika itu Hamzah melihat kepanikan yang terjadi di tengah-tengah para sahabat ketika Umar berada di hadapan pintu sambil membawa pedang. Ya, maka Hamzah mengatakan, ada apa dengan kalian? Kenapa kalian begitu panik? Maka mereka akan mengatakan, ada Umar. Ada Umar di hadapan pintu kita. Maka kemudian Hamzah mengatakan, iftahu lahul bab. Ya, Hamzah juga kita kenal ya sebagai sosok yang pemberani ya. Sosok yang tidak pernah lepas busur dari tangannya. Sosok yang demikian ditakuti oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Maka kemudian Hamzah mengatakan, iftahu lahul bab. Fa in kana ja'a yuridu khairan badalnahu lahu. Bukakan pintu baginya. Apabila dia menginginkan kebaikan, kita akan berikan. Ya, wa in kana ja'a yuridu syarran qatalnahu bi syaifih. Sebaliknya kalau dia menginginkan keburukan, kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Kita akan bunuh dia dengan pedangnya sendiri. Demikian kata Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya mereka pun membuka pintu, lalu disambutlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu oleh sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma anta muntahiyan ya Umar, hatta yunzilallahu bika min khizyi wan nakal ma nazala bil Walid ibn Mughirah." Kapan engkau akan berhenti dari kekafiranmu wahai Umar? Apakah harus menunggu Allah turunkan kehinaan dan bencana sebagaimana yang terjadi pada sosok Al-Walid ibn Mughirah? Allahumma hadza Umar bin Khattab, Allahumma aizzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, inilah Umar bin Khattab, dia telah datang ya Allah. Ya Allah, kokohkanlah Islam, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian masuk Islamlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ya ketika itu orang-orang pun mengucapkan takbir karena merasa sangat bersyukur dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, demikianlah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Yang sangat masyhur. Hampir kita dapati ya setiap orang berbicara tentang kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya pasti kisah ini yang diceritakan. Ya, awalnya mau membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ternyata malah masuk Islam. Ya, kisah ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Namun kata para ulama, seluruh periwayatannya tidak lepas dari kritikan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdillah Al-Usyan dalam risalah beliau Masya'a walam yathbut fi sirah an-nabawiyah, beliau menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya menyebutkan bab tentang Islamnya Umar, tapi beliau tidak menyebutkan tentang kisah ini. Jadi seakan-akan ada indikasi bahwa kisah ini tidak sahih. Kalau kisah ini sahih, pastilah dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya. Demikian juga kata beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tidak memastikan kesahihannya. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa kisah ini dibawakan atau beliau membawakan kisah ini dengan lafaz ruwiya, telah diriwayatkan. Jadi bukan dengan riwayat qad tsabata, ya, atau riwayat yang lain yang menunjukkan kesahihan, atau lafaz yang lain yang menunjukkan kesahihan kisah tersebut, tapi beliau hanya mengatakan ruwiya, diriwayatkan. Demikian juga Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, tidak mensahihkan dan tidak pula ya mendhaifkan kisah ini. Demikian juga Syekh Dr. Akram Dia Al-Umari, ini juga pakar sirah, beliau menyebutkan bahwa riwayat-riwayat ini tidak ada yang sahih. Riwayat-riwayat yang menunjukkan keislaman Umar ini tidak ada yang sahih. Adapun Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al-Isti'ab menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan. Hadis tentang masuk Islamnya Umar ini adalah hadis yang hasan. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan kisah ini. Nah, kalau saya tidak salah, Syekh Ibrahim Al-Ali dalam Sahih Sirah An-Nabawiyah ketika bercerita tentang masuk Islamnya Umar, beliau juga tidak membawakan kisah ini. Berarti sepertinya beliau juga sepakat bahwa kisah ini tidaklah sahih. Akan tetapi, ya awalnya juga saya mengira kisah ini enggak sahih, ya. Jadi juga dalam beberapa kajian saya tidak membawakan kisah ini. Tapi kemudian dalam kitab Ashabur Rasul karya Syekh Mahmud Al-Misri, beliau memberikan catatan kaki ketika menyampaikan kisah ini. Ya, beliau bawakan catatan kaki bahwa dalam Sahih Al-Bukhari itu disebutkan dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid ini suaminya Fatimah bintul Khattab. Ya, diriwayatkan dengan syarat yang sahih tentunya dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Sa'id bin Zaid ini mengatakan, "Lau ra'aituni muthiki Umar ala Islam, ana wa ukhtuhu wa ma aslam." Seandainya aku dan Fatimah tidak mengokohkan Umar, mungkin dia tidak masuk Islam. Artinya Sa'id bin Zaid ini mengatakan bahwa dia dan istrinya lah yang membuat Umar itu masuk Islam. Ketika Umar ingin membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengisyaratkan tentang sahihnya kisah keislaman Umar. Wallahu taala a'lam. Ya. Jadi kalau kita lihat riwayat dari Sa'id bin Zaid ini, ya seolah beliau menguatkan, seolah memang benar-benar terjadi kisah tersebut bahwa Umar itu dikuatkan oleh Sa'id bin Zaid dan juga oleh istri beliau, yakni Umar Fatimah binti Khattab. Dialah yang kemudian menguatkan agar Umar masuk ke dalam Islam. Wallahu taala alam, itulah khilaf di kalangan para ulama, ya perlu saya sampaikan. Ya, kalau ada yang mengatakan tidak sahih, maka memang betul ada sebagian ulama yang tidak mensahihkannya. Namun yang kami lihat ya bahwa kisah ini memiliki asal sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Mahmud Al-Misri dalam catatan kaki beliau terhadap kisah ini. Wallahu taala alam bisawab. Naqif ila huna, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan. Kita akan bahas tentang bagaimana keutamaan-keutamaan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.